Konsultasi Syariah. Hukum mewarnai rambut sebelum beruban. Pertanyaan, bagaimana hukum mewarnai rambut bagi orang yang tidak beruban? Apakah hal tersebut dilarang? Terima kasih. Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Larangan mewarnai rambut yang disebutkan dalam hadis adalah menyemir dengan warna hitam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya akan ada sekelompok kaum di akhir zaman yang mereka menyemir rambutnya dengan warna hitam seperti bulu tembolok merpati. Mereka tidak mendapatkan bau surga. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Dalam salah satu fatwanya, Lajnah Daimah menjelaskan tentang hukum menyemir rambut bagi anak muda sekalipun belum beruban. Mengubah warna rambut dengan selain hitam dibolehkan. Demikian pula menggunakan obat untuk meluruskan rambut yang terlalu keriting ikal. Hukum bagi anak muda maupun orang tua sama, fatwa Lajnah Daimah. Untuk itu, bukan merupakan syarat dalam menggunakan semir rambut harus beruban terlebih dahulu. Jangan sampai tasyabuh dengan orang fasik. Hanya saja, yang perlu dicatat satu kaidah dalam masalah berhias dan dandan, tidak boleh meniru kebiasaan orang kafir atau fasik. Karena ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, yang artinya, siapa yang meniru kebiasaan suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Karena itu, sebelum menyemir rambut, perlu diperhatikan kondisi orang yang rambutnya disemir. Jika mayoritas orang tidak baik, maka kaum muslimin tidak boleh menirunya. Apalagi sebagian masyarakat menganggap bahwa rambut disemir pirang atau coklat adalah ciri khas orang yang tidak soleh. Karena ini identitas anak-anak geng jalanan. Meskipun bisa jadi ini boleh untuk wanita, dalam rangka tampil indah di depan suaminya, tidak dihukumi tasyabbuh karena tidak nampak di luar. Demikian, Allahu A'lam.